Mitra bisnis, hasil perhitungan resmi KPUD DKI memang menunjukkan pasangan Jokowi Ahok berhasil meraih sekitar 42% suara pemilih, serta dipastikan akan berkompetisi dengan pasangan runner-up Vokenara dalam pemilihan gubernur DKI putaran kedua pada pertengahan September mendatang. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi melihat hasil pemilihan gubernur DKI putaran pertama kemarin yang dinilai mengejutkan serta di luar perkiraan banyak kalangan? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, apa pendapat Bapak melihat hasil pemilihan di putaran pertama kemarin? Wah, saya sendiri tidak bisa, karena saya sendiri termasuk yang terkejut bahwa hasilnya seperti ini. Artinya, kalau menurut pendapat saya ya, ada dua kemungkinan kan, bahwa hal ini bisa terjadi karena golputnya itu terlalu besar. Jadi golput yang terlalu besar bisa malah, seandainya tidak ada golput, itu bisa bahkan memperkuat Jokowi, tapi juga bisa memperlemah. Kalau golput itu sulit sekali dipredik. Akan tetapi yang tidak golput, itu ya menurut pendapat saya adalah hasil demokrasi itu selalu mengejutkan dan semakin baru negara itu menerapkan demokrasi, semakin belum matang ya semakin mengejutkan. Gitu. Oleh karena para calon itu tidak, di satu pihak para calon tidak mengemukakan program yang jelas. Lalu pemilih juga tidak terlampau memikir dalam sehingga yang dipilih itu yang menarik saja gitu. Nah, kalau buat saya ini adalah bukti bahwa bahwa demokrasi di sini memang masih banyak yang tidak sadar atas pencitraan. Dalam arti Pak Voke itu kan kalahnya karena pencitraannya kalah saya kira. Dan itu diakui oleh semua pihak dan termasuk tim suksesnya sendiri. Jadi hasil putaran pertama kemarin memang benar-benar di luar perkiraan ya Pak Kwik? Memang, tidak memperkirakan sama sekali. Oleh karena ya saya boleh terang-terangan saja di sini. Karena sebagai orang yang diminta oleh Metro TV untuk menguji para calon gubernur itu saya mempersiapkan dengan mendalam. Saya membaca segala yang ada, baik achievement yang setelah dicapai, rencana, problematiknya, itu 400 halaman. Ada literaturnya bisa di-download dari internet kok. Nah, di situ, itu kalau ditanya-tanya ya nggak ada yang bisa memadai Pak Voke pengetahuannya tentang berbagai masalah ini. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.